kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'a alikal abhari ma'a dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana wa tabi'ina lahum bisudkin ma'ahada hadil mawaddati hayyajal ashjana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah شهادة متقنا ليوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang saya muliakan dan kita muliakan guru kita, beliau Al-Habib Hadi bin Segaf bin Abdullah bin Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam kesehatan sehingga selalu memimpin kita menuju Allah dan Rasulnya. Dan juga kepada adik beliau Al-Habib Umar, dan juga kepada Al-Habib Ali bin Yahya, dan juga kepada habaib semuanya, para kiai, para asatid, dan juga kepada segenap takmir masjid dan panitia semuanya. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Banyak tadi yang kita dengarkan dari ketua panitia dan juga dari guru kita Al-Habib Hadi As-Segaf. Memang betul para hadirin, meskipun kita ini tidak pernah melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ketahuilah bahwasannya beliau itu seorang manusia yang kamil, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Diciptakan dalam bentuk yang paling afdol, yang paling tampan. Makanya Bapak Ibu yang hadir, kalau beberapa waktu yang lalu kita dengarkan ada orang misalnya ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, sebetulnya dalilnya kita ini gampang. Dalilnya satu saja, seorang nabi dan rasul itu syaratnya diantaranya, maaf, harus ganteng. Ngerti maksudku? Sepurani. Dadi lek wis elek, ndak ono bakat dadi nabi, dadi rasul sama sekali. Kalau nabi-nabi yang lain diciptakan oleh Allah penuh ketampanan, bagaimana itu Nabi Muhammad sedangkan beliau ini seorang yang amat dicintai oleh Allah, bahkan tidak diciptakan segala sesuatunya kecuali karena sebab wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Sehingga para hadirin hadirat, ini satu metode standar metode standar. Sampean kepingin tahu ini betul-betul ulama atau ngelama. Ada ulama, ada ngelama. Tadi Ustaz ngatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut sama Allah itu para ulama. Ada namanya ngelama. Apa bedanya beb antara ulama dan ngelama? Satu metode standar. Ini cukup buat bekal kita. Kalau ada seorang ngerti ilmu agama hebat sekalipun, kalau perlu baca kitab dibalik bisa baca. Alfiah bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas dia hafal. Tapi kalau yang satu sifat ini tidak dia miliki, ketahui dia bukan min zumratil ulama, walakin min zumratil ngelama. Mereka itu bukan kelompoknya para ulama, para hadirin. Mereka kelompoknya orang-orang yang ngelama alias kurang ngajar. Apa metodenya? Satu, Imam Nawawi mengatakan bahwasannya seseorang itu apabila hatinya penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka muncul dalam dohirnya tadi itu pentakziman kepada Nabi kita Muhammad, memuliakan Nabi kita Muhammad. Sehingga Imam Nawawi mengatakan meskipun di dalam sholat kita ini disunahkan untuk menggunakan sigho dengan sholawat Ibrahimiyah tanpa sayyiduna, tetapi kalau di luar sholat jangan langsung nyebut nama Nabi Muhammad, dipanggil biasa, tapi sampaikan sayyiduna Muhammad, Tuhan kami Nabi Muhammad. Kenapa? Pentakziman, penghormatan untuk insan yang mulia. Siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Beb, buktine iku apa sih beb? Ulama-ulama iku cinta karo Nabi. Imam As-Sawi, Pak, ketika beliau menjelaskan surat Al-Baqarah, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihuka wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa katanya Imam As-Sawi? Ketika Tuhan kamu mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifatan, sesungguhnya aku menjadikan di muka dunia ini khalifah, seorang pemimpin. Siapa yang dimaksud pemimpin di situ? Nabi Allah Adam alaihi salam. Malaikat mengatakan, apakah engkau akan jadikan seorang pemimpin yang dia tadi itu pernah berbuat kemaksiatan, kejelekan di muka dunia, pernah menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ya Allah, para malaikat selalu mentasbihkan kamu, selalu mensucikan zatmu ya Allah. Jawabannya Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, aku lebih mengetahui daripada kamu sekalian. Apa katanya Imam Sawi? Kenapa kok Nabi Muhammad, kok Nabi Allah Adam ini dijadikan khalifah? Ketahui di antara beberapa alasan yang disampaikan oleh Imam As-Sawi, alasan yang paling kuat beliau mengatakan karena di dalam jasadnya Nabi Allah Adam tersimpan nur cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Dan beliau mengatakan, ini orang alim loh Pak, orang alim ahli tafsir. Beliau mengatakan apa? Andai saja Allah itu tidak menciptakan para wali-wali, tidak menciptakan orang-orang pilihan yang kita kenal, para wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibn Athaillah, para ulama-ulama kita yang soleh, Mereka semuanya menggunakan ilmunya Nabi Muhammad. Kalaupun andai Allah tidak menciptakan para wali-walinya, tidak menciptakan orang-orang pilihannya, hanya menciptakan Nabi Muhammad, lafah cukup penutup semuanya. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Azimul Gadir, Nabi Muhammad ini memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Mulia karena apa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan gini, Pak. Nabi Allah Adam itu ketika di sorga, sorga itu nikmat ya, la ainun ra'at wala udhun sama'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Nikmatnya sorga itu, Pak, mata tidak pernah melihat kenikmatan seperti kenikmatan sorga. Wala udhun sami'at, telinga ini tidak pernah dengarkan nikmatnya sorga, tidak pernah, Pak. Bahkan wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di dalam lintasan hati manusia. Nikmat betul. Sampean yang sekarang berbangga, terutama perempuan, menggunakan emas kan, cincin emas, kalung emas, ketahui kalau di sorga itu emas jadi batu batanya. Labinatun fauqa labinati min dhahab, satu tumpuan yang satu kepada tumpuan yang lain, itu bangunan di sorga. Tumpuannya itu, batu batanya itu dari emas. Beberapa waktu yang lalu kan rame aki sing apa namanya bacan iki bacan beb larang, beb iki yakutu nafis misali, beb iki perus. Rungok nodul ngono ya. Semua kerikil-kerikil di surga itu diciptakan oleh Allah dari permata hijau, yang permata merah, yang permata berwarna putih. Dan alhamdulillah di surga tidak ada tukang aki. Mau bangga apanya, Pak? Kenikmatan surga, surga. Tapi Nabi Allah Adam diciptakan sendirian. Otomatis, Pak, wong lek ijenan kan sumpek. Lek sampean lek teko ndak percaya, takokno sing bujang-bujang ndak payu iki saken rek. Mandara berkane Pak jenis sae nggih. Langsung payu kabeh nggih. Amin. Lek sing wis mari, ndak melo-melo aku. Abibe ndak melo-melo, ndak melo. Maka ketika itu, ketika Nabi Allah Adam tengah tidur, itu Allah mengambil tulang rusuknya Nabi Allah Adam yang bawah, diciptakan Siti Hawa. Sumiat Hawa li'annahu khuliqa minal hayy. Dinamakan Siti Hawa karena diciptakan dari makhluk yang hidup, dari apa? Tulang rusuknya Nabi Allah Adam. Sepurane nggih, tapi ojo bayangno. Lek bayangno ndak nututi wis. Apa, Bib? Siti Hawa iki cantiknya itu melebihi 70 kali cantiknya bidadari yang ada di sorga. Tak ulangi mana nggih? Nah, Siti Hawa itu cantiknya itu melebihi dari 70 cantiknya bidadari sorga. Sampean takon, Beb, ya opo, ya mbo, aku durung mati. Lek kepingin weruh, ayo Fatihah saiki. Diciptakan, Pak, langsung duduk di dekatnya Nabi Allah Adam. Bangun tidur, Pak. Sepurane nggih, sepurane ojo ngamuk. Engko lek ngamuk dari ndang maning aku iki. Bib, bojoku iki Bib, wayu Bib. Kembang desa Bib, yo. Wayu Bib, yo. Putih Bib, yo. Aku takon, tangi turu. Kira-kira ayu ndak? Laler nyedek ndak? Aono sepurane iki. Sepurane sok ngamuk wong wedok. Bidadari saja, Pak. Laus basaqat fid dunya la tatayyabat dunya wa ma fiha. Ya Allah, bidadari itu kalau meludah ke dunia, dunia itu jadi wangi, Pak. Sepurane. Garwane kula jenengan. Apa maning tangi turu? Meludah. Oh, tak gelem, Pak. Haula wala quwata illa billah. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir. Orang masuk surga itu di antara umurnya itu pasti umur di antara 33 tahunan dan pasti ganteng. Jadi balik maning, lek sing elek ndak iso mlebu surga, ndak. Kenapa? Dirubah sama Allah. Masih rada elek-elek titik apa mau dirubah sama Allah. Pokoknya yang ibadah yang betul, Pak. Apa yang terjadi? Kelihatan cantik ngono seperti itu, Pak. Wis bayang titik-titik. Mang idune koyo ngono rek. Lah iku yo apa ayune yo 70 yo. Iya wis karepmu wis. Kaget Pak Nabi Adam. Timbul, maaf, sifat basyariah. Sifat kemanusiaannya muncul. Ketika itu akan nyentuh tangannya. Maka Allah menyatakan, ya Adam, inna hala tahilu alaik hatta tu'ti mahroha. Hei Adam, kamu tidak boleh nyentuh dia sampai kamu memberikan maharnya. Tidak boleh nyentuh sampai memberikan mahar. Lek mojo sari gampang rek mahar. Apa? Tukono emas. Di surga diberikan emas. Botol itu emas kok. Tapi kalau baca beb di mojo sari di surga kerikil. Wa ma mahru ya Allah. Wa ma mahru ya Allah. Apa maharnya ini ya Allah? Dikatakan hatta tusalli ala habibi Muhammadin. Maharnya sampai engkau bersolawat kepada kekasihku Nabi Muhammad. Aku takon, Pak. Ketika itu Nabi Muhammad sudah ada apa enggak? Tapi kok pernikahannya maharnya dengan menggunakan solawat? Dijawab oleh para ulama, itu kok bisa menggunakan solawat sedangkan mahar itu harus ada yang manfaat. Dikatakan itu zaman dahulu, syariat terdahulu. Sama saja Siti Hawa itu, Pak, hamil sebanyak 22 kali. Setiap hamil 22 kali, setiap hamil per satu dari 22 kali pasti kembar. Sehingga punya anak laki perempuan, kelahiran kedua laki perempuan. Laki yang pertama dikawinkan dengan perempuan yang kedua. Perempuan yang kedua dikawinkan dengan laki yang pertama. Dari zaman kita orang, ya udah oleh dulur. Lo zaman pian kok oleh beb? Iya, itu zamannya Nabi Allah ada. Kulo jenengan durung ngono. Sampean ndak duwe jodoh di Mojosari, monggo nang lumajeng tak golekno. Kan gitu. Lah sampean Nabi Allah ada, ayo golek nang ndi? Nang Mojosari, sik hutan. Lah ono. Nah, sama seperti itu. Maharnya kok selawat? Iya. Karena itu syariatnya lain. Tapi lihat bagaimana kedudukan itu Nabi Muhammad sampai digunakan sebagai mahar untuk pernikahan dari orang tua kita semuanya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini juga satu pelajaran buat kita. Sepurane sing akeh, kita ini punya anak titipan sama Allah. Kalau kita punya anak perempuan, kalau belum ada sirah gobiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madkur, belum nikah sah, ojo dikongkong kelilingan. Ono apa nak? Pak, pacarku teko, Pak. Terus ati mlaku-mlaku, Pak, saiki malam Minggu, Pak. Yo wis ojo bengi-bengi yo nek muli. La haula wala quwata illa billah. Iki bapak njauh dituntuk sendok, Pak. Nanti naudzubillah min dzalik kalau sampai terjadi perbuatan zina. Naudzubillah min dzalik kalau sampai hamil, rame bingung. Ya apa ini Ustaz? Bagaimana ini Yai? Bagaimana ini Habib? Jawabannya situ. Ta. Oh. Yo salamu dewi nak unjukku. Ini lihat pelajaran Nabi Adam. Yang diajarkan oleh Allah. Lalu usmari gobil tunika hawa taswijaka. Monggo. Monggo apa? Menengah wis. Aku perlu sampai ngenteni iku ngerti aku. Tak terus nombe aku. Sampai Nabi Allah Adam diturunkan. Diturunkan. Nabi Allah Adam ada riwayat diturunkan di daerah India. Siti Hawa riwayat diturunkan di Palestina, jauh, Pak. Itu Nabi Allah Adam, Pak. 300 tahun setelah diturunkan oleh Allah, setelah makan buah khuldi. Apa buah khuldi itu? Ada riwayat macam-macam dari para ulama. Cuma ada yang mengatakan buah khuldi itu ya gandum. Ada yang mengatakan gandum. Turun itu meminta ampun kepada Allah selama 300 tahun lebih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, Tuhan kami, kami telah mendzalimi jiwa-jiwa kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak memaafkan kami, tidak merahmati kami, lanakunanna, maka benar-benar kami akan menjadi minal khasirin, dari golongan orang-orang yang merugi. Nangis, Pak, sampai Nabi Allah Adam itu bercucuran air mata. Air mata itu menggenangi tempat berdirinya Nabi Allah Adam. Begitu banyaknya, Pak, tangisan air mata dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Padahal bukan kesalahan itu. Itu caranya Allah untuk menjadikan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk jadi khalifah di muka bumi. Cuma Allah menjadikan sebab musabab. Dah langsung Adam turun ya dari sorga. Enggak, ada caranya. Dan diceritakan, itu Nabi Allah Adam setelah dimaafkan pun oleh Allah, tidak pernah mengangkat wajahnya ke langit. Bukan berarti Allah di langit, bukan. Hanya kedudukan zatnya Allah yang mulia. Zatnya Allah sendiri tidak ada di langit. Di mana Allah? Fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun engkau menghadap, di situ ada Allah. Kenapa kok menghadap ke langit? Sebagai bentuk sifat tingginya Allah, bukan Allah di langit. Tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Hayaan minallah, malu sama Allah. Cuma kesalahan satu, padahal bukan kesalahan. Takon kita orang, lho kula jenengan iki ya apa rek? Kadang-kadang iki, kadang-kadang. Iki wong ojo sari ndak ono iki rek ta ono. Omah jantuk iki wis. Kadang-kadang pengajian, numpak peda motor, si sempat-sempati. Sempat-sempati apa? Sempat-sempati ketok. Ayu nih rek, lo pengajian tuh kadang-kadang gue serban belok ini ono got nyemplung bisa. La haula wala quwata illa billah. Lihat Nabi Allah Adam nangis, Pak, 300 tahun nangis. Ada satu sahabat, Pak, sahabat ini kehidupannya ini dilihat aneh gitu, Pak. Ketika mudanya, tengah-tengah umur muda, buta. Ketika dalam akhir-akhir tuanya ini, sahabat ini melihat. Ditanya, kenapa sebabnya seperti itu? Dengarkan ini ya. Iki dipraktek no soro iki rek. Cuma wong jadi belajar iki. Belajar. Minimal iso niru meskipun 30% lah. Suatu saat sahabat ini tengah berjalan, dak sengaja lo ya. Tak sengaja. Aja astagfirullah, maning. Astagfirullah. Culek. Kelihatan perempuan, tak sengaja, Pak. Tak sengaja sret. Astagfirullah noleh. Sembahyang iling terus. Allahu Akbar. Iling, Pak. An-nadharu ila haramin sahmun masmumun min sihamil iblisil marjum. Satu pandangan yang haram itu bagaikan satu busur anak panah dari busur anak panah beracunnya iblis. Padahal kalau tidak sengaja tidak berdosa, tapi tetap bekas. Salat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, irungi mancung puyar. Bismillahirrahmanirrahim, terus Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi, rambuti towo. Bingung pak apa sahabat itu? Ya Allah, pandanganku ini telah mengganggu konsentrasiku untuk ibadah kepadamu ya Allah, maka mulai sekarang aku meminta kepadamu ya Allah untuk engkau cabut dari pandangan mataku ini, buat aku buta ya Allah, biar aku tidak melihat kepada selainnya selain membayangkan zatmu yang maha mulia. Sekoloiku sahabat buta. Bim, kok teman-teman baru ngomong kan soro lagi tarang minimal ya Allah marin delok are wedok dudu mahrome wis ya Allah cok buta wis cetek entok ae ya Allah tidak apa-apa cina dodro maning. Apa yang terjadi pak sampai tua ini sahabat dibarengi satu cucunya. Suatu malam ini sahabat akan melaksanakan bangun malam, apa yang terjadi? Dipanggil cucu tidak bangun-bangun. Tidak bangun-bangun sampai mendekati subuh. Apa yang terjadi? Dia minta sama Allah, ya Allah, aku ini tidak bisa wudhu sempurna ya Allah kecuali dibarengi cucuku ya Allah, karena pandanganku ini tidak ada ya Allah, dan sekarang cucuku tidur ya Allah, maka aku minta kepadamu ya Allah agar jangan terganggu lagi ya Allah, bisa mandiri aku mengambil air wudhu sholat sempurna tanpa bantuan yang lain ya Allah, kembalikan pandangan mataku balik maning. Ini orang pilihannya Allah pak. Nabi Allah Adam nangis 300 tahun tidak mendapatkan dari ijabah dari si Allah. Sampai terakhir Nabi Allah Adam mengatakan bahwasanya, ya Allah, dengan haknya, dengan kedudukannya Nabi Muhammad, maka aku meminta supaya engkau mengampuni segala kekurangan, kesalahan diriku ya Allah. Maka Allah bertanya, bukan tidak tahu, tapi penegasan, wahai Adam, dari mana engkau tahu bahwasanya Muhammad itu orang yang aku cintai sampai engkau bertawassul menjadikan perantara Nabi Muhammad untuk mendapatkan pengampunan Allah. Nabi Allah Adam mengatakan, ya Allah, ketika engkau bentuk diriku diambil dari berbagai macam tanah yang mulia, dibentuk jadi satu, kemudian engkau masukkan roh ke dalam jasadku, pertama kali mataku membuka, aku melihat di sekitar arsmu tadi itu banyak tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin bahwasannya tidak ada satu nama yang bersambung dengan namamu ya Allah kecuali nama itu adalah orang yang engkau muliakan. Sodakta ya Adam, benar kamu wahai Adam, berkat Nabi Muhammad, tawassul kepada Nabi Muhammad, diampuni Nabi Allah Adam segala kekurangannya. Kita pun sama pak, tengah keadaan model seperti ini sudah kita mungkin kena masalah ini, kena masalah itu, listrik enggak, tarife misalnya ini wes sama ceme. Jangan lupa Nabi Muhammad, jangan tinggalkan majelis ilmu, majelis solawat, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Cukup bonus. Wani biro. Guyon. Alhamdulillah temenan, alhamdulillah. Ya Allah Pak, sampai kalau dengarkan Pak ya, bagaimana itu sahabat Pak menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah perantara, Pak. Sampai kan ngomong kan, Beb, aku iki lho, Beb, kok kena asam urat sih, Beb? Lek kena asam urat iki lho, Beb, lek gawe ngadeg loro ngono, Beb. Ya apa ya? Selawat. Selawat, Beb. Kabul, kabul. Tak percaya, ana ceritakan. Ada sahabat berperang, Pak. Ketika berperang, salah satu matanya itu terkena senjata tajam. Mata ini jatuh. Mata ini, korneanya semuanya ini jatuh. Dipegangnya. Dipegang, datang sama Rasulullah. Ya Rasul, ini mataku jatuh ya Rasul. Ayo takon, tak pedati sih. Mata jatuh sama asam urat parandi. Datang sama Nabi Muhammad, kita solawat sama Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad itu dipegang oleh tangan mulianya Nabi Muhammad, diletakkan, dimasukkan lagi, diusap kembali seperti sedia kala. Bahkan sahabat itu menyatakan, demi Allah, setelah diusap oleh tangan mulianya Nabi Muhammad, itu yang jatuh itu lebih terang pandangannya daripada yang tidak terkena usapan tangannya Nabi Muhammad. Lalu jenengan mesem asam urat lho rek. Kalian obat-obat iko, obat iki, akhirnya ginjelnya kena, sholawatnya lali. Ayo rek, pengajian al-ibadat sepurane cak, asam urat keliru sampean. Justru asam urat berangkat omrene. Tapi ojo ae. Tak ngelu bari tiyang loro kabeh teko. Kan ngono arek. Jadi Pak, ya Allah, ini mau ini mepet Pak, mepet sepurane nggih. Lek sampe kepin terus kok gampang ndangan nomor telepon ndak beadi kok. Wis kebengen Pak, ndak enak blas Pak sungkan iki Pak. Intinya Pak, intinya tidak ada satu perantara untuk nyampaikan kita kepada Allah kecuali Nabi Muhammad. Wis iku tok intine. Mau coba Beb, solawat, solawat, wis itu tuh. Santri, ya Allah, Habib, anak kok apalan lali terus sih dengan anak ini, kau main PS pun dak, main PS terus Beb, oh culek no, dah oleh, ndak Beb, dah main PS, yo kini, dulu TV kan, iyo Beb sinetron, culek no meneng, dah oleh, apa, maksiat, Beb, aku ndak main PS Beb. Aku ndak ndelok TV, Beb. Aku jaga pandangan mataku, Beb. Tapi kok sih ndak apal-apal. Makanannya halal semuanya, Beb. Kenapa? Solawati kurang. Wis iku tok. Solawatnya kurang, wis. Satu cerita penutup, temenan penutup iki ya. Lek ndak penutup patenono ya, ndi panitia? Heh, patenono mikir ya terakhir iki. Hah? Ya paten ono wis tak popo. Iki paten ganti mik iku rek. Pak sampai baru jalan al khairat ndak? Ma'ruf itu pada al khairat. Iya. Yang ngarang Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani. Tahu ndak sampean sebabnya kenapa beliau ngarang Dalail Khairat? Intinya Dalail Khairat itu, Pak, selawat kabeh. Suatu saat beliau bersama kafilah, bersama kafilah sampai di satu tempat dalam keadaan haus. Lah jaman biyen keran kan ndak ono apa? Sanyo ndak ono. Yo sumur iku. Cuma aneh nih, di daerah itu sumurnya banyak, timbone ndak ono. Lho kan iki kan. Lho Beb, lek saiki kok yo sanyo le, mosok jaman biyen sanyo kon niki. Blara kon niki. Luwe ra kon kok glakrak ngono. Biyen lho sanyo. Timbonya ndak ono, bingung Pak. Iki ya opo sih karepe? Bingung. Cari timba ndak ada. Ada datang anak umur tamis. Tamis itu 7 tahunan, Pak. Anak perempuan umur 7 tahunan. Apa? Tanya, "Mau apa?" katanya. "Oh, ndak, kami rombongan ini, rombongan dagang. Ada perlunya juga, kita mau ngambil air di sumur itu." "Ya sudah ambil," katanya. "Loh, diambilnya apa?" "Timbonya ndak ono iki." Tampaknya tidak ono, sanyo ini tidak ono. Ya apa terus? Loh. Oh gitu ta. Dengarkan, anak tamis umur pitung tahun, Mbak. Pitung tahun wadon perempuan. Ngomong apa? Kalau kita, penduduk kita ini di daerah sini, desa sini, kalau mau ngambil air, gak butuh timba, gak butuh tampar, gak butuh apapun. Lu terus bagaimana? Sini, aku tunjukkan. Anak itu berada di bibir sumur. Dilihat ya, Pak. Ucap selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baca 3 kali. Itu air terangkat ke atas. Terangkat ke atas. Katanya yang kecil tadi itu, ayo ambilin. Bingung, Pak. 7 tahun. Kok yang mau jusari, ya? Amin. Kok yang anaknya mau jenengan, ya? Amin. Entah kenapa Pokemon, ya? Amin. Iya. Ngambil, Pak. Sudah katanya? Sudah. Selesai? Iya. Ucapkan lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 kali. Mudun. Kelihatan seperti itu. Abu Abdillah Syekh Muhammad Al-Jazuli langsung beliau pulang menyusun Dalail Khairat yang kita kenal sekarang itu. Beb, di omaku lo beb, sanyo iki ndak iso narik, beb. Wis tak ganteni balak-balik sanyone, tapi ndak iso munggah-munggah. Selawatmu kang sing kurang. Selawat sing akeh. Ojo dangdutan tok ae. Ngebur tok ae. Selawat kang. Urusan lancar kena selawat. Amin. Semoga berkat majelis ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.